Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bertemu dalam Tafsir Al-Misbah. Senang sekali bersama-sama menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Saya Hilbram Dunar dan seperti biasa Tafsir Al-Misbah tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita ada Claudia Andara. Hai Audi, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Terima kasih hadir di Tafsir Al-Misbah ya. Sama. Oke. Nanti kita akan bincang-bincang juga sama Audi. Mungkin juga punya pertanyaan kepada Pak Quraish Shihab, dipersilahkan. Tapi di episode kali ini kita akan membahas mengenai surah As-Sad yang akan dimulai dari ayat ke-59. Seperti apa tausiahnya? Silakan Pak Quraish. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat-ayat yang lalu itu sebelum ayat 59 berbicara tentang orang-orang durhaka yang memimpin masyarakatnya, yang memimpin pengikut-pengikutnya. Mereka itu mendapat balasan yang setimpal di hari kemudian. Mereka dimasukkan ke neraka. Nah, sekarang ayat-ayat kita ini berbicara tentang pengikut-pengikut. Kalau itu berbicara tentang pemimpin-pemimpin, ini berbicara kata malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza faujun muqtahamun ma'akum. Ini lagi ada gelombang, ada kelompok yang bukan kelompok kamu. Kelompok yang didorong secara berdesak-desakan bersama kamu, yakni di neraka. Apa jawaban ini? Jawaban pemimpin-pemimpin. Nah, ini ada orang lagi. Kau punya pengikut-pengikut dulu. Didorong, dihardik. Seperti binatang. Mereka berkata, la marhaban bihim. Marhaban. Kita biasa dengar marhaban ya Ramadan. Selamat datang. Selamat datang. Jadi kalau kita jawabin la marhaban bihim, tiada ucapan selamat datang buat dia. Ya kan? Marhab itu artinya tempat yang lapang. Rahab, rahbah, ruangan yang lapang. Tamu kalau disambut itu hendaknya disambut dengan dada yang lapang. Oh iya. Ya kan? Sehingga orang berkata marhaban. Bulan puasa kita sambut dengan dada yang lapang, tidak kesal dan lain-lain sebagainya. Kita katakan marhaban ya Ramadan. Nah, ini mereka pemimpin-pemimpin yang tadinya begitu akrab dengan pengikut-pengikutnya, bahkan boleh jadi memuji-muji mereka waktu di dunia karena dia butuh pada mereka. Pemimpin-pemimpin ini berkata la marhaban bi, tidak ada ucapan selamat datang. Tidak ada sambutan. Jangankan yang hangat, sambutan pun tidak ada dengan kedatangan mereka. Maka sesungguhnya mereka itu akan masuk ke neraka. Waktu didorong, ini akan datang, ini ada gelombang baru lagi, belum masuk ke neraka kan? Tidak, sesungguhnya mereka itu juga akan masuk ke neraka. Apa kata pengikut-pengikut ini? Qalu bal antum la marhaban bikum. Sudah bertengkar nih. Kamu yang masuk ke neraka itu tidak ada ucapan selamat datang, tidak ada yang menyambut kamu dengan sambutan gembira dan gembira. Antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar. Engkaulah dulu wahai pemimpin-pemimpin yang menyodorkan kepada kami aneka pendapat, aneka suguhan, aneka ajakan untuk melakukan kegiatan, padahal ajakan-ajakan itu sebenarnya sangat buruk. Jadi kami terpaksa terima. Ya toh? Sungguh tempat yang akan dihuni ini di neraka adalah tempat yang seburuk-buruknya. Baru kata pengikut-pengikut ini, qalu Rabbana man qaddama lana hadza fazidhu 'adaban dhi'fan fil nar. Mereka berdoa Tuhan kami yang menyebabkan kami terjerumus ini, pemimpin-pemimpin, kami mohon kamu berikan kepada mereka siksaan yang berganda. Siksaan yang berganda. Berganda. Iya, berlipat ganda. Begitu, tambahlah siksa itu berganda bagi mereka di neraka. Apa yang ingin kita garis bawahi bahwa akan terjadi pertengkaran antara para pemimpin dan pengikut-pengikut dalam kepemimpinan mereka kepada masyarakat, tapi kepemimpinan yang tidak sesuai dengan tuntunan dan nilai-nilai agama. Baik, waqalu, mereka juga berkata, malan ala nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar. Jadi mereka di neraka, mereka bertanya, kenapa kami tidak lihat ada orang-orang sewaktu kami hidup di dunia kami anggap mereka orang-orang jahat. Mana mereka, kok tidak ada kelihatan di neraka? Ya. Ittakhadnahum sikhriyan amzagat anhumul absar. Mereka waktu hidup di dunia, orang-orang yang kami nilai orang-orang jahat itu, kami hina mereka. Kemana mereka? Ataukah pandangan kami, mata kami tidak melihat mereka karena tidak memandang mereka tersembunyi di daerah lain di neraka? Sebenarnya tidak tersembunyi. Mereka tidak di neraka. Oh. Mereka di sorga. Nah, kita jelaskan sekarang. Ada orang-orang dalam kehidupan dunia ini yang boleh jadi berkuasa, boleh jadi kaya, boleh jadi ini, melecehkan orang-orang baik dan menuduh mereka itu orang jahat. Itu orang hina tuh. Apa yang ingin kita garis bawahi, jangan pernah melecehkan orang. Boleh jadi siapa yang Anda hina, itu justru satu ketika bisa menghina Anda. Bisa kan? Jangan pernah menghina orang. Jangan pernah menganggap orang itu jahat. Walaupun dia jahat, diam aja. Jangan gembar-gemborkan dia orang jahat, dia orang ini. Berusahalah menutupi kejahatan orang. Kecuali kalau dia terang-terangan melakukan kejahatan. Oh. Ada orang katakanlah peminum. Sembunyi-sembunyi. Tidak usah ceritakan orang kalau dia itu peminum. Tidak usah. Kenapa mau buka aib orang? Kecuali kalau memang dia sudah terang-terangan untuk itu. Atau kecuali itu sangat dibutuhkan. Tetapi sampaikanlah keburukannya dalam batas yang dibutuhkan. Saya beri Anda contoh. Datang satu orang pada Anda melamar anak Anda. Si A melamar anak saya. Anda tahu dia jahat. Peminum, perampok, penzina dan lain-lain sebagainya. Tapi Anda tidak boleh membeberkan semua kejahatannya. Cukup Anda membeberkan satu yang menghalangi si penanya untuk tidak menerima lamarannya. Cukup Anda berkata, oh dia itu saya kira tidak cocok dengan kamu. Dia itu tabiatnya kasar misalnya. Tidak usah membeberkan. Jangan tutupi kesalahan orang. Oh, baik, kita tahan sampai di situ dulu. Pak Quraisy, ini bisa menjadi pertanyaan yang panjang dan menarik untuk kita bahas tentunya ya. Seperti apa pembahasan lebih lanjut, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Agama ini mau kita damai. Agama ini mau memberikan kepada orang lain kedamaian walaupun dia tidak hadir di tempat. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Anda masih terus bersama-sama dengan kami. Tadi Pak Quraisy sudah memberikan tausiahnya mengenai surah Asad. Sekarang saya akan kasih kesempatan untuk Audi yang punya pertanyaan langsung berhubungan dengan penjelasan Pak Quraisy tadi. Tadi kan Pak, aku bingung sih sebenarnya. Tadi kan Pak Quraisy bilang kalau misalnya kita kita harus menutupi aib seseorang. Misalnya contohnya kakak mau ngelamar anak kakak mau ngelamar A, abis itu si kakak nanya sama aku, eh orangnya gimana sih? Oh sepertinya gak cocok nih karena aku mau menutupi aibnya si A. Betul. Terus tahu-tahu nanti kakaknya, ah enggak ah kayaknya cocok, akhirnya menikah sama A. Tahu dengan sendirinya aibnya dia. Berarti terus dia membawa kerugian dong buat kakaknya karena aku tidak kasih tahu apa aibnya si A itu. Itu kayak gimana? Bagus. Anda kurang jeli. Tadi saya katakan, jangan beritahu semuanya, cukup beritahu dia yang menjadikan dia menolak lamaran. Oh, yang sifatnya yang benar-benar pasti akan ditolak. Dia tahu, dia itu orangnya peminum, dia itu perampok, dia itu penzina, dia itu pencuri, dia itu koruptor, dia itu kurang malu, dia itu tidak ada tanggung jawab. Semua keburukannya. Sekarang saya mau supaya dia tolak, saya jawab satu saja. Dia itu tidak ada tanggung jawabnya, saya kira. Saya beritahu satu keburukannya. Karena saya perlukan agar dia, teman saya ini tidak terjerumus di dalam itu. Iya kan? Iya. Yeah. Ada prinsip, itu ada yang dinamai riba. Riba itu menyebut. Mm-hmm. Apa yang tidak disenangi seseorang ketika dia tidak ada. Oke. Menyebut apa yang tidak disenangi orang sewaktu dia tidak ada. Walaupun apa yang disebut itu benar. Riba. Oh, saya beri misalkan contoh. Ada satu orang di sininya ada kudis. Ya toh? Tapi kan tertutup. Iya. Dia tidak ada, dia di rumahnya, dia di ini. Saya cerita pada Anda, ada kudis itu di tangannya. Dia tidak dengar kan? Benar kan ada? Benar. Tetapi agama melarang Anda menyebut keburukan orang walaupun tidak di depannya. Agama ini mau kita damai. Agama ini mau memberikan kepada orang lain kedamaian walaupun dia tidak hadir di tempat. Iya. Yeah. Saya kira itu ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Baik, kita lanjutkan lagi, Pak. Ini diskusi pertengkaran yang terjadi antara penghuni neraka, antara pemimpin dan yang dipimpin ini adalah sesuatu yang pasti. Itu merupakan peristiwa yang akan terjadi dan tidak mungkin tidak akan terjadi. Apa yang ingin dikatakan di sini bahwa hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, kalau hubungan itu adalah hubungan mesra di dunia tetapi mengandung nilai-nilai keburukan, mereka akan bertengkar di hari kemudian. Bisa-bisa politisi seperti itu yang di dunia terlihat akrab, saling mendukung, tapi padahal itu isinya keburukan. Iya, karena keburukan. Maka nanti di neraka. Ya? Di neraka mereka akan bertengkar gara-gara kamu dulu. Kan dulu temenan. Ya, tidak ada teman dalam di akhirat, semua pertemanan putus. Al-ahda yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Pertemanan antara seseorang putus kecuali pertemanan yang dijalin oleh nilai-nilai luhur, oleh ketakwaan. Di dunia aja politisi hari ini teman, besok musuh. Iya betul. Karena tidak direkat oleh nilai-nilai luhur, direkat oleh kepentingan sesaat. Iya. Iya. Kepentingan pribadi atau kelompok sesaat, tidak. Ini peringatan ayat kita. Qul, setelah itu Nabi Muhammad diperintahkan menyatakan, Qul innama ana munzirun. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad bahwa aku hanya memberi peringatan. Tidak bisa paksa kalian. Tidak bisa menjadikan kalian beriman. Saya hanya menyampaikan. Ini loh pesan Tuhan. Mau terima syukur, itu menurut Allah ganjarannya ini. Mau menolak silahkan, tapi itu menurut Allah balasannya seperti ini. Qul innama ana mundhirun. Inti dari apa yang saya sampaikan ini, ma min ilahin illallah al-wahidil qahhar. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Mari kita lihat dulu. Kita kan syahadat ya, la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemahannya. Maknanya apa? Ilah bisa berarti yang disembah. Yang disembah itu harus ditaati. Ya kan? Tidak ada yang ditaati kecuali Allah. Konsekuensinya, setiap ketaatan yang bertentangan dengan ketentuan Allah tidak boleh. Anda wajib taat pada orang tua. Iya. Tapi kalau dia suruh untuk melakukan dosa, wajib atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Anda wajib taat kepada orang tua kalau perintahnya sejalan dengan perintah Allah. Kalau Anda tidak taat ketika itu, maka Anda telah melanggar perintah Allah. Telah melanggar komitmen Anda bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ya kan? Nah, yang kedua, ilah juga berarti Tuhan pemelihara alam raya. Adakah pemelihara alam raya kecuali Allah? Tidak ada. Tidak ada pemelihara alam raya ini kecuali Allah yang Maha Esa Wahid. Dia satu, Esa. Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Tidak ada yang bantu Tuhan. Tidak ada yang bantu Tuhan. Ya, baik. Kita tahan sampai di situ dulu, Pak Quraish. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Masih banyak waktu kita bersama-sama dalam tafsir Al-Misbah. Anda jangan kemana-mana. Jangan lebih bersemangat dari Tuhan. Bagus kan katanya, Pak. Ya, kalaupun Tuhan memaksa demi kebaikan, itu bukan dalam bidang agama. Tafsir Al-Misbah masih terus menemani Anda bersama Pak Quraish, ada Claudia juga, ada saya Hilbram Dunar. Sebelum nanti saya akan tayangkan pertanyaan dari pemirsa untuk Pak Quraish dan Audi juga bisa bertanya, kita persilahkan lagi untuk Pak Quraish melanjutkan tausiahnya, Pak. Oke, bagus. Wa ma min ilahin illallah al-wahidil qahhar. Allah Maha Esa. Dia qahhar. Qahhar itu artinya memaksa demi kebaikan. Allah paksa kita. Dia maha kuasa untuk memaksa kita. Tetapi pemaksaannya itu adalah demi kebaikan. Saya beri Anda contoh. Kita ini makhluk yang tidak jarang kita terpaksa. Anda ngantuk, tertidur. Anda nggak mau tidur, tertidur. Siapa yang paksa Anda? Badannya ngantuk, badannya terpaksa tidur. Tuhan melalui itu. Melalui semua itu. Manusia ingin hidup langgeng, nggak mau mati. Allah paksa, kamu harus mati. Ya kan? Kita ambil contoh yang lebih kecil lagi. Anak Anda sakit. Harus minum obat yang pahit. Bagaimana caranya? Dipaksa. Demi kebaikannya. Walaupun menangis. Walaupun nanti marah. Demi kebaikannya. Allah Qahhar. Dia paksa. Ada makhluknya dia paksa untuk mengikutinya tanpa dia beri pilihan. Matahari dia paksa. Hai matahari, terbit dari timur. Tenggelam di barat. Terbit jam sekian, menit sekian, detik sekian. Ya kan? Tidak ada pilihan. Kita manusia ada diberikan beberapa pilihan. Kemarin kita bicara panjang soal ini. Allah Al-Qahhar. Paling tidak manusia harus memaksa nafsunya. Anda mau teladani Tuhan? paksalah demi kebaikan. Paling tidak nafsu Anda. Nafsu ini liar. Iya. Maunya makan aja. Paksa dia. Tidak. Kamu harus tunduk. Demi kebaikan. Itu Allah. Jadi, dia minta. Dia tidak mau paksa. Dia minta Anda taat kepadanya. Sebenarnya kalau dia mau, dia bisa paksa Anda. Iya, betul. Ya kan? Kalau dia mau menjadikan semua manusia ini menganut satu agama. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Tapi dia tidak mau. Dia beri Anda kebebasan. Dia beri Anda keragaman. Saya kira itu makna qahar. Iya. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari pemirsa dulu kalau begitu. Sebelum kita masuk ke ayat Anda ingin tahu seperti apa? Karena banyak sekali yang ingin langsung bertanya kepada Pak Quraish. Karena tidak sempat hadir ke studio, sudah kita rekam seperti apa pertanyaannya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olfianti. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya saat pemuka agama dengan sengaja memaksa orang lain untuk masuk ke agamanya? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Quraish. Jadi intinya adalah, kan Rasul berkata untuk memberi petunjuk kepada kaumnya, bukan memaksa untuk mereka beriman atau masuk Islam gitu. Tapi ada beberapa orang yang sepertinya melakukan pemaksaan itu, jadi harus masuk Islam. Itulah, ini bagaimana Pak Quraish melihat? Itulah salahnya. Tuhan saja tidak paksa, kok Anda mau paksa? Ya. Jangan lebih dalam dua tanda kutip, jangan lebih bersemangat dari Tuhan. Tuhan tidak paksa. Itu bagus kan katanya Pak. Nah, kalaupun Tuhan memaksa demi kebaikan, itu bukan dalam bidang agama. Tuhan paksa kita tidur. Untuk supaya tidak sakit. Tuhan paksa kita mati. Iya. Banyak. Tuhan paksa kita harus menghirup udara. Nah, kita tidak bisa tidak hirup udara. Iya. Tapi kalau dalam agama, tidak. Jangan paksa orang. Kalau dalam inti agama saja kita tidak bisa paksa orang. Apalagi dalam rincian agama. Tetapi kalau Anda sudah menyatakan setelah diberi kebebasan mau beriman atau tidak, sudah diberi Anda kebebasan untuk memilih, lantas Anda pilih bahwa saya pilih la ilaha illallah, maka sebagai konsekuensi ucapan itu Anda harus secara terpaksa dan memaksakan diri untuk mengikuti tuntunan-tuntunan. Betul. Betul. Tapi kalau ada orang, saya tidak mau berkata la ilaha illallah. Ya sudah. Ya sudah, silahkan aja. Tuhan tidak paksa. Kalau dengan alasan ingin mengajaknya agar nanti terhindar dari api neraka bagaimana? Silahkan aja, jangan paksa. Jangan paksa. Kalau sudah berkali-kali Anda ajak dan minta maaf, jangan, sudah saya sudah menganut ini. Oh silahkan. Yeah. Jangan habiskan waktu Anda. Oke. Saya sambungkan lagi. Kita lanjutkan ayat kita ya. Dia itu, Allah itu, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah pemelihara yang Maha Esa itu, yang memaksa itu, dia adalah pemelihara langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, pemelihara alam raya. Dia yang mengatur semua ini. Dia adalah Al-Azizul Ghaffar. Kita terangkan ini, apa itu Al-Aziz. Orang biasa artikan Al-Aziz itu Maha Mulia. Betul. Sebenarnya begini, ada tiga maknanya. Kalau Anda berkata Al-Aziz itu terambil dari kata Azza ya'uzzu, itu berbeda dengan Azza ya'izzu, berbeda juga dengan Azza ya'azzu. Semuanya subjeknya dinamai Aziz. Dan tiga-tiganya ini menyifati Allah. Kalau Azza ya'uzzu berarti Allah mengalahkan. Yang mau lawan Allah pasti dia kalahkan. Karena dia Aziz, Maha mengalahkan. Kalau Anda mau berkata ya'izzu, ya'izzu itu jarang. Tidak ada samanya. Iya. Oke. Ya'izzu. Tidak ada samanya. Kalau Anda mau berkata ya'azzu, maka itu berarti maha kuat. Nah, Kita biasa dalam bahasa Indonesia menerjemahkan aziz mulia. Mulia itu apa ya, sesuatu yang dinamai mulia. Yang pertama, dibutuhkan banyak orang. Banyak dan orang? Banyak orang yang membutuhkan Anda. Oh, makanya kita menjadi mulia. Kita menjadi mulia. Ya. Tuhan maha mulia karena semua membutuhkannya. Betul. Nah, yang kedua, mulia itu karena jarang adanya. Ada batu mulia. Apa artinya batu mulia? Sulit ditemukan. Sulit ditemukan, iya. Jarang. Jarang. Jadi berharga. Menjadi sangat berharga. Iya. Ya kan? Allah itu bukan saja jarang ditemukan, tidak ada samanya. Jadi iya, bukan cuma jarang, kalau iya, jarang ada, ya toh? Iya. Mulia itu. Yang ketiga, sulit didekati. Pilihan orang-orang yang bisa mendekati. Kita ambil contoh. Orang awam, siapapun bisa dekat sama dia. Betul. Iya toh? Iya. Menteri? Menteri sulit didekati. Lebih sulit. Lebih sulit. Presiden? Lebih sulit lagi. Tidak semua orang bisa langsung ketemu. Ini ukuran kemuliaan. Iya. Allah itu mulia. Karena tidak sembarang orang bisa mendekat kepadanya. Hanya orang-orang yang tulus hatinya. Jadi itu Allah maha mulia. Kalau Anda ingin menjadi mulia, bersandarlah kepada yang maha mulia. Teradani dia sekuat kemampuan Anda. Jadi seorang yang dibutuhkan banyak orang. Jadi seorang yang memiliki wibawa sehingga tidak gampang orang. Iya kan? Iya. Itu mulia. Allahul Aziz. Kita tahan sampai di situ dulu, Pak Quraish. Kalau Anda ingin menjadi orang yang mulia, maka bersandarlah pada yang maha mulia, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana. Ul, sampaikanlah, dia itu adalah berita penting yang sangat agung. Apa dia itu yang berita penting yang sangat agung? Kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah, luar biasa ya indahnya pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam bulan suci Ramadan ini dan seterusnya untuk kehidupan kita. Kami lanjutkan lagi, Pak Quraish, untuk tausiah. Baik, kita ada sifat Allah yang lain lagi, Al-Aziz tadi kita sudah terangkan. Ya. Al-Ghaffar. Ghaffar. Ghaffar itu punya dua, dari akar katanya dia punya dua makna. Yang pertama menutup. Tuhan maha menutup. Dan berulang-ulang menutup. Yang kedua, dia terambil dari akar kata yang berarti tumbuhan yang bisa mengobati luka. Oh. Nah, kita artikan dulu yang pertama, Tuhan maha menutup. Banyak yang ditutupi Allah. Isi perut ada, ditutup. Bisa dibayangkan kalau terbuka jeleknya. Nah, keburukan fisik Anda bisa ditutupi. Isi hati Anda yang buruk bisa ditutupinya. Dosa Anda bisa ditutupinya. Kesedihan Anda bisa ditutupin gak? Dengan berlalunya masa ditutupi. Allah Ghaffar. Yang kedua, dia mengobati. Sedih, mau terobati kesedihanmu, mendekat padaku. Dia mau obati kan? Kamu ada dosa, bertobatlah. Kegelisahan yang ada dalam hatimu terobati kalau kamu mendekat pada Tuhan. Itu Allah Ghaffar. Al-Aziz Al-Ghaffar. Qul huwa naba'un azim antum a'ru ma'uridun. Sampaikanlah kepada Nabi Muhammad bahwa dia adalah berita yang sangat agung, tapi kalian berpaling darinya. Pertanyaan yang muncul, dia itu apa? Kita terjemahkan ya. Qul, sampaikanlah, dia itu adalah berita penting yang sangat agung. Apa dia itu yang berita penting yang sangat agung? Nah, berbeda-beda pendapat ulama. Ada yang merujuk kepada juz amma, amma yatasa'alun anin naba'il azim. Hari kiamat. Hari kiamat itu suatu penyampaian dari Nabi, tapi itu berita yang sangat-sangat agung yang kalian tidak percaya. Satu. Yang kedua, ada yang berkata begini. Huwa ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini adalah berita yang sangat agung. Ini bukan main-main. Ini pemberitaan uraian yang menyelamatkan manusia dari kehidupan, dari kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga, kita lihat ini banyak sekali pendapat. Masa depan ajaran ini. Oh. Kamu kira itu Nabi Muhammad sekarang sendiri. Tapi masa depannya berita yang sangat mengagumkan. Berapa miliar sekarang orang yang percaya. Setiap saat diagungkan namanya. Ini berita penting, bukan? Ya kan? Banyak yang jelas di Al-Quran. Ini berita penting. Dulu satu orang, dua orang yang baca. Sekarang dibaca oleh yang mengerti dan tidak mengerti. Dibaca, dihafal oleh anak-anak. Wa naba'un 'adzim. Tapi kalian tidak menghiraukannya. Mestinya Anda menghiraukan ini. Makana li 'ilmin bil mala'il a'la iz yahtasimun. Ketahuilah bahwa saya tidak mempunyai pengetahuan yang bersumber dari diri saya atau yang saya dapat pelajari menyangkut alam gaib. Saya tidak tahu tentang alam gaib. Saya tidak tahu tentang pertengkaran, diskusi para malaikat. Saya tidak tahu dari diri saya apa yang saya pelajari, bahwa malaikat pernah bertanya pada Tuhan, wahai Tuhan, kenapa kamu menciptakan khalifah di bumi? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu menyangkut apa yang diberitakan oleh Quran ini, karena saya tidak pandai membaca dan menulis. Ya kan? Yeah. Semua ini kalau begitu bukan dari diri saya. Saya tidak mengada-ngada. Saya dapat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain itu hanyalah wahyu dari Allah. Saya hanya datang memberi peringatan yang nyata. Ya. Terima kasih Pak Quraisy. Tadi sudah ada kepikir pertanyaannya Audi. Tadi sebenarnya aku mikir kayak kan Pak Quraisy bilang tuh Allah itu memberikan kebebasan, tidak memaksakan umatnya untuk mempercayai dia. Dia memberi kebebasan untuk meyakini agama lain. Nah, tapi misalnya nih dari Islam, misalnya pindah ke luar Islam, dia jadi murtad. Dia udah dipastikan akan masuk neraka. Berarti kayak sampai sejauh mana kebebasan yang diberikan oleh Allah untuk kita meyakini agama? Jawabannya setelah yang satu ini. Jadi Anda jangan kemana-mana. Pengen tahu kan seperti apa jawaban dari Pak Quraisy? Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Surga hak prerogatif Tuhan. Neraka hak prerogatif Tuhan. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi. Dia masukkan siapa yang dia kehendaki. Untuk Anda yang sudah tidak sabar ingin tahu kira-kira Pak Quraisy menjawab apa, pertanyaan dari Audi tadi membahas mengenai ada orang yang murtad. Lalu apakah dia masuk neraka? Padahal kan Allah memberikan kebebasan untuk memilih. Bagaimana Pak? Bagus. Yang pertama dulu yang kita harus akui bahwa orang gila tidak bertanggung jawab. Karena tidak ada akalnya. Ya, ya. Anak kecil belum ada akalnya. Tidak bertanggung jawab. Manusia berpotensi untuk bertanggung jawab. Kalau dia mengetahui, ya kan? Kalau dia memiliki akal. Sekarang murtad atau sebelum murtad dulu, sudah masuk ini. Anda diberi akal atau tidak? Diberi. Sudah tahu tentang Islam atau tidak? Sudah. Anda bisa pilih atau tidak? Bisa. Bagus. Pilihlah yang mana yang Anda mau. Anda mau Islam? Konsekuensinya insya Allah masuk surga. Kalau Anda pilih neraka, konsekuensinya neraka. Kalau Anda tidak mau percaya, karena Tuhan sudah sampaikan, yang taat masuk surga, silakan pilih. karena Anda adalah manusia dewasa yang sudah tahu dan memiliki akal, maka Anda bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas pilihan Anda. Saya pilih ini. Saya pilih ini. Ini begini. Yang ini begini. Ini sorga, ini neraka. Karena Anda bertanggung jawab. Nah, murtad begitu juga. Kita lihat sekarang yang murtad. Lebih parah lagi yang murtad ini. Dia sudah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia itu Maha Esa. Ini Islam adalah yang benar dan lain-lain sebagainya. Terus, enggak benar itu. Dia sudah tahu tadinya atau belum? Sudah. Sekarang. Jadi dia murtad, dia keluar dari Islam. Ya ada konsekuensinya tuh. Jangan lantas berkata saya bebas. Sama halnya kita ambil contoh. Seorang gadis berkata saya bebas pilih pasangan saya. Dia pilih lah. Tiba-tiba dia tidak bahagia. Apa dia tidak ikut bertanggung jawab? Ikut. Karena dia yang pilih. Begitu kan? Nah itu secara umum. Namun saya senang untuk berkata. Boleh jadi ada orang yang tidak sependapat dengan saya, silakan. Bahwa sorga hak prerogatif Tuhan. Neraka hak prerogatif Tuhan. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi. Dia masukkan siapa yang dia kehendaki. Allah mempunyai dalam dua tanda petik pertimbangan. Oh iya. Ini orang belum tahu. Kasihan. Oh ini orang keliru. Mau cari jalan tidak dapat. Sorga dan neraka hak prerogatif. Kita menetapkan sesuai dengan kitab Al-Quran, undang-undang. Tapi Allah yang mengucapkan. Pada akhirnya Anda mau, dia mau, saya mau. Tapi yang terjadi adalah apa yang dimaui Tuhan. Terima kasih Pak Quraish. Kita masuk pada kesimpulan. Oke, kesimpulan. Baik. Kita lihat kesimpulan. Yang pertama, para pemimpin kedurhakaan dan pengikut-pengikutnya akan bertengkar dan berselisih kelak di hari kemudian. Yang kedua, yang tersiksa di neraka akan mendapat azab berganda. Yang mengikuti pun demikian, karena walaupun kesesatannya diakibatkan oleh pemimpin, tapi para pengikut itu juga merupakan penyebab dari berlanjutnya kesesatan pemimpin. Mestinya dibanding, jangan deh. Berlanjut kekuasaannya karena pengikutnya. Jadi dia juga dapat itu. Tiga, ayat-ayat yang kita baca ini mengingatkan semua pemimpin agar berhati-hati. Jangan sampai kepemimpinan mereka mengakibatkan kesesatan pengikut-pengikut mereka. Ulama juga begitu, mubalik juga begitu. Jangan beri tuntunan yang menyesatkan. Jangan gampang-gampang beri fatwa. Ya kan? Jangan gampang-gampang mengajar. Jangan gampang-gampang memberi jawaban kalau Anda tidak yakin. Ucapkanlah saya tidak tahu. Jangan jadikan diri Anda jembatan bagi orang lain menuju ke neraka. Ya? Oh tidak apa-apa. Ini. Dia lewat. Anda penyebabnya. Aduh. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus tidak untuk memaksa siapapun memeluk Islam. Beliau hanya diutus untuk menyampaikan ajaran, terserah mau terima atau tidak. Ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad adalah sesuatu yang amat penting, melebihi apa yang terlintas dalam benak siapapun. Ini adalah berita agung. Dan sekarang ini sudah terbukti keagungannya antara lain dengan banyaknya pengikut-pengikut dan sebagainya. Alam gaib tidak terjangkau oleh nalar. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, apalagi yang berkaitan dengan alam gaib, itu semata-mata adalah wahyu dari Tuhan. Baik, terima kasih Pak Quraish untuk tausiahnya kali ini. Claudia Andara, terima kasih Audi. Iya, pertanyaannya bagus-bagus sekali dan mudah-mudahan mewakili pertanyaan dari pemirsa. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Sampai bertemu lagi esok hari di jam yang sama dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back. Metro TV, knowledge to elevate.